Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah, masih di bab yang kedua dari permasalahan-permasalahan atau hukum-hukum seputar sembelihan. Terakhir kita membahas tentang definisi sembelihan. Dan tersisa beberapa kalimat dari definisi tersebut, kita ulangi sedikit. Secara syariat, hewan sembelihan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh muallif, al-haywanu alladhi tammat tazkiyatuhu ala wajhin syar'iyyin, adalah hewan yang telah sempurna sembelihannya sesuai dengan hukum syariat. Wa tazkiyah, adapun menyembelih, yang dimaksud menyembelih, kapan sih perbuatan ini dikatakan ini menyembelih sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat? Hiya dhabhun aw nahrun al-haywanil barri al-ma'kuli al-maqduri alaih. Menyembelih itu adalah dengan cara menyembelih atau nahar. Ini dua tata cara menyembelih yang akan kita nanti sebutkan. Menyembeli hewan darat yang dapat dimakan atau boleh dimakan dan bisa dikuasai. Biqat'i hulqumihi wa mari'ihi. Dengan memotong hulqum dan mari'nya. Hulqum itu majra an-nafas, saluran pernafasan. Al-mari' majra al-akl atau majra at-ta'am wa syarab, saluran makanan dan minumannya. Nah, sampai sini kita bahas kemarin, ya. Jadi menyembelih, yang dimaksudkan menyembelih di dalam syariat kita adalah memotong atau menyembelih hewan darat yang bisa dimakan. Nah, maka hewan laut itu tidak bisa disembelih. Demikian pula hewan laut, demikian pula hewan darat yang tidak halal untuk dimakan itu tidak akan halal walaupun dengan sembelihan. Al-maqdur alaih, dan yang bisa dikuasai, artinya kita bisa apa namanya menguasai hewan tersebut, ditenangkan, ya, dalam kendali kita. Beda dengan hewan yang lepas, yang liar, yang mengamuk. Nah, ini tidak bisa dikuasai. Lantas bagaimana cara menyembelihnya? Cara menyembelihnya adalah apa yang dijelaskan oleh mu'alif di perkataan setelahnya. Qala au aqri al-mumtani'i ghairil maqduri alaihi minha, atau dengan cara mengakr. Jadi ini cara menyembelih yang ketiga, dengan cara al-aqru, atau dengan cara al-aqru hewan yang tidak bisa dikuasai. Wal aqru, adapun al aqru maknahu al jarh. Al aqru itu maknanya adalah melukai. Nah, dari definisi ini yang disebutkan oleh al muallif, apa itu menyembelih, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cara menyembelih yang sesuai dengan syariat itu ada tiga macam. Menghalalkan hewan darat untuk dimakan, untuk bisa dimakan, itu ada dengan tiga cara menyembelihnya. Ini akan disebutkan oleh al-mu'alif di perkataan berikutnya. Kita masuk. Athani anwa'u tazkiyah, macam-macam menyembelih. Qala wa haitsu inna dhabha yuradu bihi al-hayawan alladhi tamma tazkiyatuhu ala wajhi syar'i, fa innahu min al-munasib bayanu anwa'i tazkiyah allati tubihu akla al-hayawan wa hiya tanqasimu ila thalathati aqsam kama yatadhihu min at-ta'rif as-salif li tazkiyah. Telah kita ketahui bahwa menyembelih yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan hewan tersebut, penyembelihannya sesuai dengan syariat, maka sudah sepantasnya kita akan menyebutkan macam-macam cara menyembelih sehingga hewan tersebut boleh atau halal untuk dimakan. Cara menyembelihan itu terbagi menjadi tiga macam sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam definisi menyembelih di atas. Tiga macam cara menyembelih. Yang pertama, awalan az-zabhu. Cara menyembelih yang pertama adalah az-zabhu. Az-zabhu ini adalah menyembelih yang ma'ruf, yang sering kita lakukan. Sebagaimana kita menyembelih sapi, kambing, ayam atau hewan-hewan sembelihan lainnya. Qala wa huwa qat'u halq min al-hayawani bi syurutin. Adzabhu itu adalah dengan memotong al-halq, leher, yakni leher bagian atas dari hewan-hewan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Thanian an-nahru. Cara yang kedua adalah dengan cara an-nahru. Wa huwa qat'u labbatil haywan, yaitu dengan memotong labbahnya. Kalau dhabhu itu memotong al-halq, kalau an-nahru memotong al-labbah. Wa hiya asfalul 'unuq. Al-labbah itu adalah leher bagian bawah. Jadi perhatikan misalnya seperti ini. Kalau ada hewan, misalkan dengan tangan Anda nih ya. Ini kepalanya, misalnya ini telapak tangannya, ini kepalanya, ini lehernya. Ya kan, leher hewan. Al-halq itu adalah leher bagian atas, kurang lebih bagian pergelangan tangan kita. Ini al-halq. Untuk tata cara menyembelih yang pertama az-zabhu, yang kita potong adalah al-halq. Bagian atasnya. Itu azabhu. Kalau yang kedua an-nahru, itu adalah dengan memotong al-labbah. Labbah itu ini tempat kalungnya. Kalau hewan itu dikalungkan, tempat kalungnya di sini, bagian bawah pangkal lehernya. Ya. Nah, bagian bawah leher, pangkal lehernya. Itu an-nahru. Wa huwa at-tazkiyatu al-masnunatu lil-ibil. Cara yang kedua ini an-nahru, inilah yang disunahkan untuk menyembelih unta. Jadi unta itu dipotongnya bukan al-halq, bukan bagian atas lehernya, tapi bagian bawahnya. Liqaulihi ta'ala, ini disebutkan di dalam firman Allah, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan bernaharlah, yakni menyembelihlah an-nahr. Dua cara ini khusus untuk hewan yang bisa dikuasai, bisa dikendalikan. Nah, lantas bagaimana kalau kita menyembelih hewan, hewannya lari, lepas, liar, tidak bisa dikendalikan? Cara yang ketiga. Tsalitsan al-aqru. Cara yang ketiga adalah al-aqru. Apa itu al-aqru? Wa huwa qatlul hayawani ghairil maqduri alaihi min as-saydi wal an'am. Yaitu dengan cara dengan membunuh hewan yang tidak bisa dikuasai. baik itu hewan buruan ataupun hewan ternak, hewan sembelihan yang ingin kita sembelih, tapi dia tidak bisa dikendalikan, dia lepas, dia lari. Bijarhihi fi ghairil halqi wal labbah fi ayyi makanin min jismihi, dengan melukainya di selain halq dan labbahnya. Melukai, membunuh hewan tersebut dengan melukai selain di tempat penyembelihannya, di leher bagian atas atau bagian bawahnya. Fi ayyi makanin min jismi, pada tempat manapun di bagian tubuhnya, melukai bagian manapun dari tubuhnya, itu al-aqr. Ya. Li hadis Rafi' radhiyallahu anhu qala nadda ba'irun, berdasarkan hadis Rafi', hadis muttafaqun alaih. Kata beliau, beliau bercerita, nadda ba'ir, seekor unta pernah lepas. Fa ahwa ilaihi rajulun bisahmin fahabisahu, maka seorang lelaki membidik dia dengan panah. Ya. Mau ditembak ini. Karena enggak bisa disembelih, enggak bisa ditangkap, ya kan? Lepas unta tersebut kemudian dibidik dengan panah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut setelah dia berhasil membunuhnya, membunuh hewan tadi, "Manadda 'alaikum fasna'u bihi hakadha." Kapanpun ada hewan yang lepas seperti yang kalian lihat ini, maka lakukanlah seperti yang dia lakukan. Kapanpun ada hewan yang lepas yang tidak bisa dikembalikan, yang ingin kalian sembelih, maka lakukan seperti yang orang ini lakukan. Artinya lukai, bunuh hewan tersebut. Ya. Tentunya dengan membaca basmalah, dibidik hewan tadi. Misalnya bagian manapun yang ketika dia dilukai atau ditembak tadi dia bisa mati. Nah, dibidik, dead, kena, dia mati. Tapi ketika menembaknya baca bismillah, ya, bismillah, terus dia mati tanpa disembelih, halal. Halal hewan tersebut untuk dimakan. Ya. Lebih baik lagi ketika mungkin kita bisa mencederai dia, naam, dia misalnya jatuh tapi belum mati dan kita sempat menyembelihnya. Ya, maka ini lebih bagus. Maka ini lebih bagus. Wallahu a'lam bisawab. Al-muhim, ini tiga cara menyembelih. Tiga cara kita bisa menghalalkan hewan untuk bisa dimakan. Dengan cara adzabhu, kemudian dengan cara an-nahru, atau dengan cara yang ketiga al-aqru. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, salisan hukmut tazkiyah. Apa hukum menyembelih? Hukmu tazkiyatil hayawan al-maqdur alaih anaha lazimah la yahilu syai'un minal hayawanil madkur biduniha wa dhalika bila khilafin baina ahlil ilm. Hukum menyembeli hewan yang mampu dikuasai untuk disembelih itu hukumnya wajib. Tidak akan halal hewan kecuali dengan disembelih. Ini hewan yang bisa dikendalikan, dikuasai. Yang ini tidak ada perselisihan di antara kalangan ulama. Nah, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, wajib hukumnya sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, bahwa hewan yang bisa dikuasai untuk disembelih wajib disembelih, hukum sembelihannya, hukum menyembelihnya wajib. Naam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Wa ghairul muzakka maitatun. Maka hewan yang tidak disembelih itu sama seperti bangkai. Haram hukumnya. Hewan yang tidak disembelih itu hukumnya bangkai, haram hukumnya. Illa samak wal jarad, kecuali ikan dan belalang. Ya, ini dua hewan yang halal dimakan, tanpa harus disembelih ikan dan belalang. Wa kullu ma la ya'ishu illa fil ma. Demikian pula yang tidak perlu disembelih, setiap hewan yang tidaklah dia hidup kecuali di air. Setiap hewan yang tidaklah dia hidup kecuali di air, ini tidak butuh penyembelihan. Fayahilu biduni zakatun zakatin, maka dia halal walaupun tidak disembelih. Kama madha bayanuhu fil at'imah, ini sudah pernah kita sebutkan di bab al-at'imah, hukum-hukum seputar makanan. Kita masuk ke permasalahan berikutnya. Al-mas'alatu tsaniyah, syurutu sihati dzabh. Apa syarat sahnya menyembelih? Nah, sebagaimana menyembelih itu adalah sebuah ibadah, maka di sana ada syarat-syaratnya yang harus ditunaikan. Ya. Kapan tidak terpenuhi syarat tersebut, maka ibadah tersebut tidak sah. Sembelihan itu tidak sah. Tangqasimu hadhihi syurut ila aqsamin tsalatsah. Dan syarat-syarat tersebut dibagi menjadi tiga kelompok. Syurutun tata'allaqu bidzabih, wa syurutun tata'allaqu bil madzbuh, wa syurutun tata'allaqu bi alati dzabh. Tiga kelompok syarat tadi kita kelompokkan. Kelompok yang pertama adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang menyembelih. Syarat yang berkaitan dengan orangnya, orang yang menyembelih. Ya. Kelompok yang kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan hewan yang disembelih. Jadi syarat hewannya. Yang ketiga, syurutun tata'allaqu bi alati dzabh. Syarat-syarat yang berkaitan dengan alat untuk menyembelih. Jadi masing-masing ada syaratnya, ya. Apa saja syarat-syarat orang yang menyembelih, apa saja syarat-syarat hewan yang bisa disembelih, dan apa saja syarat-syarat alat untuk menyembelih. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, awalan asyurutu al-muta'alliqatu bidzabih. Yang pertama, syarat yang berkaitan dengan orang yang menyembelih. Ada beberapa syarat. Di sini disebutkan dua syarat. Orang yang boleh menyembelih hewan sembelihan, ada dua syarat. Syarat yang pertama, ahliyatu dzabih. Orang yang menyembelih itu memiliki kelayakan. Ya. Memiliki kelayakan. Apa yang diinginkan dari kelayakan tersebut? Layak dari sisi apanya? Bi an yakuna dzabihu aqilan mumayyizan. Sawa'un akana dzakaron am unthan, musliman am kitabiyan. Yang dimaksud layak, orang yang layak untuk menyembelih itu adalah orang yang berakal. Ya. Dia harus berakal. Maka orang gila, orang bodoh itu tidak sah sembelihannya. Kemudian dia harus mumayyiz. Dia sudah mencapai umur tamyiz. Ya. Misalnya kalau anak-anak itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Minimal dia kurang lebih, para ulama menyebutkan umur tamyiz, sinu tamyiz 7 sampai 10 tahun. Nah, sama saja, apakah dia laki-laki atau perempuan, muslim atau ahli kitab. Jadi boleh ya, laki-laki boleh menyembelih, wanita pun boleh. Dan sama saja, apakah dia muslim ataukah dia ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran dari kitab Taurat atau kitab Injil. Mereka adalah ahlul kitab, ya. Berarti boleh orang Nasrani menyembelih kambing misalnya, kita boleh untuk makan, memakannya. Orang Yahudi boleh. Boleh. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam, beliau biasa dahulu menerima hadiah daging, ya, masakan dari daging dari orang-orang Yahudi. Beliau mau makannya. Nah, sampai ketika akhir hayat beliau pun, ketika beliau diracuni oleh seorang Yahudi, itu dari makanan, ya kan, dari sebuah daging yang diberikan oleh Yahudi. Akhirnya beliau sering sakit, ya. Bahkan ketika sakaratul maut beliau berkisah, ini akibat dulu daging yang pernah saya makan dari seorang Yahudi yang menghadiahkan saya. Nah, adapun penjelasan nanti rinci tentang sembelihan ahlul kitab, ya, nanti akan kita bahas di pada tempatnya. Paling tidak kita mengetahui bahwa sembelihannya ahli kitab itu halal. Ya. Dalilnya apa? Qala ta'ala illa ma zakkaitum, kecuali yang kalian sembelih. Wa hadhihi al-ayah fi dhabihatil muslim. Ayat ini bercerita tentang sembelihan orang muslim, ya. Haram, tidak boleh dimakan kecuali yang disembelih. Waqala ta'ala, demikian pula firman Allah yang berkaitan tentang sembelihan ahlul kitab dalam surat Al-Ma'idah ayat kelima, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, dan makanan dari ahlul kitab halal untuk kalian. Ya. Wa hadhil ayatu fi dhabihatil kitabi, ayat ini bercerita tentang sembelihan. Lafadznya lafadz ta'am, makanan, tetapi yang dimaksud adalah sembelihan ahlul kitab. Naam. Qala Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan ayat ini yang dimaksud ta'am, ta'amuhum ay dhabaihuhum. Yang dimaksud makanan mereka adalah sembelihan mereka, ya. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Sembelihan ahli kitab halal untuk kalian. Ini dalilnya. Surat Al-Maidah ayat kelima. Qala amma sa'irul kufar min ghairi ahli al-kitab wa kadzal majnun wa saqran wa subi ghairil mumayyiz fala tahillu dhabaihum. Adapun selainnya dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, ini bedanya, ya. Kalau yang menyembelih itu orang kafir selain ahli kitab, orang musyrik yang mereka agamanya Hindu atau Buddha atau selainnya, terlebih lagi yang tidak punya agama, makanya tidak halal, ya, tidak halal. Nah, bagaimanapun keadaannya, selain dari ahli kitab. Demikian pula majnun, orang yang gila, wasakron, orang yang mabuk. Demikian pula anak yang belum mumayyiz, maka tidak halal sembelihan mereka. Ini syarat pertama, kelayakan orang yang menyembelih. Yang dimaksud layak, dia berakal, dia mumayyiz, dia seorang muslim atau ahli kitab, sama saja apakah dia laki-laki atau perempuan. Syarat yang kedua, ala yadhbaha li ghairillahi azza wajal au ala ghairi ismihi. Syarat yang kedua adalah tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah dan dengan namanya. Menyembelihnya untuk Allah dan dengan nama Allah. Ini syaratnya. Falau dhabaha li sanam au muslimin au nabiyyin la tahil. Kalau dia menyembelih untuk berhala atau menyembelih untuk seorang muslim, bukan untuk Allah. Ya. Saya menyembelih untuk ibu saya misalnya, au nabi, atau bahkan nabi sekalipun, menyembelihnya bukan untuk Allah, untuk nabi, tidak halal. Karena ini adalah ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Likaulihi ta'ala inda dzikri al-muharram minal at'imah, sebagaimana dalilnya firman Allah ketika menyebutkan apa-apa yang diharamkan dari makanan, Allah mengatakan wa ma uhilla li ghairillahi bih, termasuk yang tidak halal adalah apa-apa yang disembelih bukan untuk selain Allah, atau untuk selain Allah, maka tidak halal hukumnya. Faida tawafara hadani syartan fi dhabihi halat dhabihatuhu. Maka apabila terpenuhi dua syarat ini, ya, pada seorang yang menyembelih, sembelihannya menjadi halal. La farqa fi dhabihi baina an yakuna rajulan aw imra'atan kabiran aw saghiran hurran aw abdan. sama saja hukumnya, apakah dia laki-laki ataukah wanita, besar ataukah kecil, merdeka ataukah budak. Nah, taib, ini kelompok yang pertama, syarat yang berkaitan dengan orang yang menyembelih. Dia harus layak dan dia harus menyembelih untuk Allah dan menyebut nama Allah. Kemudian kelompok yang kedua, thanian, asyurutu al-muta'aliqatu bil madzbuh. Syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih. Kalau tadi orang yang menyembelih, apa saja syaratnya? Kalau sekarang syarat hewan yang disembelih. Ya. Di sini disebutkan ada dua syarat. Syarat yang pertama, an yuqta'a minal haywani al-hulqumu wal mari'u. An yaqta'a minal haywani al-hukuma wal mari'a wal wajdain. Yang dipotong dari hewan itu berupa saluran nafas. Yang kedua, saluran makanan. Yang ketiga dan yang keempat, dua urat atau pembuluh darah. Ya. Jadi memotong empat bagian ini. Saluran nafas atau yang disebut dengan hulqum, saluran makanan atau yang disebut dengan al-mari, dan dua pembuluh darah atau yang disebut dengan al-wadij, al-wadijan, dua pembuluh darah. Al-hulqum huwa majra nafas, wal-mari huwa majra ta'am, wal-wadijan huma al-irqan al-mutaqabilan al-muhitani bil hulqum. Yang dimaksudkan hulqum itu adalah saluran nafasnya, al-mari itu saluran makanan dan minumannya, al-wadijan dua wadij itu adalah dua pembuluh darah yang meliputi saluran nafasnya. Ya. Jadi biasa kalau kita menyembelih, kita lihat lehernya hewan itu, ketika kita buka apa namanya kulitnya, ya, kita lukai kulitnya, kemudian terbuka daging lapisan yang luarnya, itu akan terlihat nanti yang paling pertama adalah al-hulqum, saluran nafasnya, ya, agak besar saluran nafas, ya. Kemudian di belakang saluran nafas itu adalah ada saluran makanannya, nah, tempat makanannya, tempat minumnya. Kemudian di kanan kirinya ada dua urat besar, itu yang disebut dengan al-wadijan, pembuluh darahnya, ya. Di pertemuan sebelumnya telah kita menyebutkan khilaf para ulama, apakah ketika menyembelih itu harus dipotong empat perkara ini, ya, empat saluran ini, ataukah tidak. Di sana ada empat pendapat dari madzhab, dari mazhab-mazhab ahli fikih. Pendapat yang pertama, dicukupkan dengan memotong hulqum dan mari saja. Ini yang ma'ruf di kalangan fuqaha al-hanabilah, ya. Walaupun tidak memotong dua pembuluh darah al-wadijan, tetapi harus terpotong darinya saluran nafas dan saluran makanan. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Nah, ya. Mereka berpendapat kalau ini tidak terpotong, sembelihannya tidak sah. Sembelihannya tidak sah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, memotong keempat-empatnya. Harus dipotong semuanya, empat. Pendapat ketiga, minimal memotong tiga saluran. Hulqum, mari, dan salah satu dari pembuluh darah. Salah satu saja harus terpotong. Ini minimalnya. Dan pendapat yang keempat, memotong al-wajain, memotong dua pembuluh darah tadi. Walaupun hulqum dan mari'nya, saluran nafas dan saluran makannya tidak terpotong, yang penting dia memotong dua saluran urat pembuluh darah ini. Nah, itu yang paling minimal. Jadi ini empat pendapat. Empat pendapat khilaf, perselisihan pendapat di kalangan para fuqaha, para ulama. Tetapi dari perselisihan pendapat ini kita bisa lihat kesepakatan. Mereka sepakat yang paling sempurna, yang paling afdol adalah dengan memotong empat saluran ini. Ya, itu yang paling utama. Maka kalau kita bisa memotong empat saluran ini, kita khuruj, kita dari khilaf, kita bisa keluar dari perselisihan, ya kan? Makanya kalau orang yang menyembelih harus perhatikan, ya, harus diperhatikan empat saluran ini. Saluran nafasnya, saluran makanan, kemudian dua urat pembuluh darah harus dia potong. Nah, yang dibikin berdasarkan hadis Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anharad dama wa dzukira smullah alaihi fakuluh, laisa sinna wa dzufra." Apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah selama itu bukan gigi atau kuku untuk memotongnya. Qala faqad ishtarata fi dzabhi an yasilad dam. Maka disyaratkan ketika menyembelih itu mengalirnya darah. Darah harus mengalir, ya. Wa dhabhu biqat'i al-ashya' al-mushar ilaiha min al-haywan, dan memotong apa yang telah kita sebutkan dari hewan tersebut. Wa fi hadhil mahal khasatun asra' fi isali damihi wa zuhuqi ruhihi fayakunu atyabul atyabal lahmi wa akhaffa wa aisara 'ala al-haywan. Kenapa kita harus memotong empat saluran ini, ya, kata beliau, kalau kita motong saluran nafas, saluran makanan, kemudian dua urat pembuluh darahnya, itu akan lebih mempercepat aliran darahnya keluar, ya. Demikian pula lebih cepat untuk menghilangkan ruhnya, sehingga dagingnya itu lebih toyib, dagingnya akan menjadi lebih enak, dan itu lebih menenangkan untuk hewannya, ya. Jadi dia matinya gak susah. Nah, ini diantara hikmahnya. Wa ma asabahu sababul maut al-munkhaniqah wal-mauqudah wal-mutaraddiyah wal-natihah wa ma akala as-sab'u wa kadhal maridah wa ma waqa'a fi syabakah aw anqadhahu min muhlikah idza adrakahu wa fihi hayatun mustaqirrah katahriki yadihi aw rijlihi aw tarfi 'ainihi fadzakkahu fa huwa halal. Adapun hewan-hewan yang itu dia hampir mati, baik karena dia tercekik, ya, tercekik dia, hewan itu hampir mati, baik itu karena memang dicekik, dijerat talinya, dijerat dengan tali lehernya, atau tercekik karena dia nggak bisa bernapas karena asap misalnya, ya kan? Kadarullah misalnya kandangnya terbakar, dia terjebak di dalam, dia nggak bisa bernafas. Nah, kemudian kita masih bisa menyelamatkannya, kita tarik dia keluar. Atau hewan yang terjatuh dari ketinggian, atau hewan yang dipukul, atau hewan yang ditanduk, atau hewan yang sempat dimakan oleh binatang buas, demikian pula hewan yang sakit, ya, demikian pula hewan yang terjerat, ya, terkena jaring, ya, nah, jebakan, atau yang masih bisa diselamatkan dari kebinasaan, selama dia masih memiliki kehidupan, ciri-ciri, tanda-tanda kehidupan, seperti kakinya masih bergerak-gerak, tangannya masih bergerak, atau matanya masih berkedip, kita sempat untuk menyembelihnya, maka itu halal. Maka itu halal. Ya, selama kita masih sempat untuk menyembelihnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sembelih, ai falaisa biharam, maka ini tidak haram. Wa amma ma ajiza an dzabihi fil mahalil madzkur li adami tamakkuni minhu kasaydi wan na'mi al mutawahhishah wal waqi'u fi bi'rin wa nahwi dzalik. Adapun hewan-hewan yang kita enggak mampu untuk menyembelihnya ya, seperti hewan buruan. Kita sedang berburu, misalnya kijang, ya, tidak mungkin kita datangi, kita belai, kita tangkap. Dia liar, tidak bisa didekati. Atau hewan hewan ternak yang dia menjadi liar, dia lepas, dia liar. Atau hewan yang terjatuh ke dalam sumur yang dalam, ya kan? Tidak mungkin kita turun untuk menyembelih, ya, bawa pisau, misalnya. Dia terjatuh ke dalam sumur yang dalam. Ya. Dan yang semisalnya, fadzakatuhu bijarhihi fi ayyi mawdhi'in min badanihi fayakunu dzalika zakatan lahu, maka menyembelihnya adalah dengan melukainya. Melukainya di bagian manapun dari badannya, maka itu adalah menyembelihnya. Ya, itulah sembelihannya. Nah, tembak bagian manapun sampai dia mati misalnya. Nah, itu penyembelihnya. Li hadis Rafi ibn Khadij al-Mutaqaddim fil ba'iri alladhi nadda wa syarada fa asabahu rajulun bisahmin fa awqafahu, sebagaimana hadis Rafi ibn Khadij yang telah lalu, ya, tentang seekor apa namanya unta yang lepas, maka ditembak dengan panah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nadda 'alaikum fasna'u bihi hakadha." Ya. Apa saja yang lepas dari kalian, maka lakukanlah seperti ini. Ya. Kalau ada hewan yang lepas, nah, tidak bisa kalian untuk menyembelihnya, lakukanlah seperti ini. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini baru syarat yang pertama dari dua syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih. Syarat yang kedua berkaitan dengan apa namanya, membaca nama Allah. Insyaallah ini sudah masuk waktu isya, insyaallah akan kita sebutkan penjelasannya di pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wafaqallahu aljami' lima yuhibbuhu wa yardha. Tafaddalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.